yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Sinten tiyang ingkang berpurun bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan menghapus dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memperbanyak pahalanya. Ya. Dan keutamaan yang lain dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, ini nedahaken tadi menunjukkan bahwa kalau kita memuliakan agami Allah, memuliakan siar-siar agami Allah, Allah juga akan memuliakan kita. Allah badhe muliaaken kita. Menawi kita purun menghormati siar-siar Allah, Allah badhe ndadosaken kita tiyang terhormat. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal ingkang kita lampai. Ya, siar Allah nggih. Kita berusaha memuliakan siar Allah, siar agami Islam. Siar niku artosipun nopo? Siar itu adalah tanda atau simbol yang menunjukkan kemuliaan. Siar Islam niku tanda-tanda, simbol-simbol ingkang nedahaken kemuliaan agami Islam. Siar Allah niku tanda-tanda simbol ingkang nedahaken kemuliaanipun Allah. Nggih, contonipun azan, nggih azan niku syiar menunjukkan kemuliaan Islam, menunjukkan kemuliaan Allah. Ya. Kemudian Al-Qur'an, masjid, ibadah, salat, bulan Ramadan dan yang lain-lain. Niku sedanten simbol-simbol ingkang nedahaken kemuliaan Allah, kemuliaan agami Islam. Nggih, maka kita kedah nderek atau ikut memuliakan siar-siar tersebut. Ya. Bagaimana caranya Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau apa saja nggih memuliakan siar Islam atau siar Allah niku? Wernine nopo mawon atau macamnya apa saja? Yang pertama adalah kita mengagungkan atau memuliakan nama dan sifat Allah. Mengagungkan, memuliakan nama dan sifat Allah. Niku termasuk memuliakan siar. Ya, contoh atau contoh dari nami sifatipun Allah, pilih Allah niku mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gadah nami Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ingkang artosipun nggih, Allah niku Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Niki nami ini pun Allah. Allah niku gadah nami Al-Ghani, Al-Karim, ingkang Maha Sugih, yang Maha Kaya. Al-Karim, Allah niku Maha Pemurah atau Maha Dermawan, Lomo. Allah itu Maha Lomo. Ya, Al-Karim, Dermawan, suka memberi. Ini di antara nama Allah, di dalam nama terkandung sifat. Maka menawi kita memuliakan nama Allah, ngertos kita meyakini dan mengetahui pilih Allah niku Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya, Allah Lomo. Maka kita kalau berdoa menawi nyuwun niku nggih dumateng Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki termasuk memuliakan Allah, donga namung dumateng Allah mawon. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kita hendak meminta, nyuwun, fas'alillah, nyuwunlah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Menawi badi meminta pertolongan, nyuwun pitulungan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Nggih, amargi napa? Kita yakin, kita ngertos Allah niku maha kuwaos, Allah maha kuasa. Saged napa mawon saged. Allah maha kuasa, kita ingin masuk surga nggih. Kita sedanten pingin saged mlebet swarga. Allah maha kuasa, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Ingkang saged melebetakan kita dumateng swarga hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Menawi kita ingin hidup di dunia nggih, bahagia, lancar rezekini pun, maka kita yakin Allah itu maha kaya, maha sugih. Allah itu karim, Allah itu dermawan, lomo. Maka kita meminta kekayaan, minta kelancaran rezeki namung dumateng Allah. Ya Karim, Ya Ghaniyul Hamid. Ya, minta kelancaran rezeki. Menawi kita nembe sakit, pingin sehat, nggih. Allah maha kuwaos, Allah maha kuasa. Yang bisa menyehatkan kita hanyalah Allah. Ya Syafi, Ya Allah yang maha penyembuh segala penyakit. Sembuhkanlah penyakitku dan yang lain-lain. Niki nedahaken kita ngageng-ageng, kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nami-nami Allah, sifat-sifatipun Allah, menawi kita purun ndonga namung dumateng Allah. Jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah nggih, dumateng sing bau reksa napa dumateng danyang-danyang atau penunggu-penunggu nggih. Ampun ngantos, menawi kita nyuwun ndonga dumateng senesipun Allah, niku seakan-akan Allah mboten saged maringi. Seakan-akan Allah niku ora iso ngekei, tidak bisa memberi. Ya. Kenapa minta, kenapa nyuwun kepada selain Allah? Ya, padahal Allah yang lebih kuasa, Allah yang maha lebih kaya, Allah maha pemurah. Maka sepantasipun kita berdoa hanya kepada Allah. Niki cara memuliakan nami dan sifatipun Allah. Ingkang nomor kali, kita disyariataken, dituntunaken mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi Nabi Muhammad niku utusanipun Allah, nabinipun Allah. Ya. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku caranipun dengan mentaati dawuh-dawuhipun nabi niku napa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, kita ngestoaken dawuh. Kita taat, sami'na wa ata'na. Menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita kabar, kita percaya, kita yakin. Ya, ini cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha ngelaksanakan sunnah-sunnahipun, petunjuk-petunjukipun. Niki di dalam surat An-Nisa nggih ayat 18 niki radi alit. Surat An-Nisa ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati rasul sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nggih, dados tiyang niku menawi taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sami mawon taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Amargi dawuhipun Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sami kalih dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten benten nggih, mboten mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh atau perintah ingkang Allah niku mboten dawuhi. Niku mboten mungkin. Ya, semua perintahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mesti perintahipun Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sami mawon taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor tiga, kita berusaha memuliakan, mengagungkan syariat. Syariat niku maksudipun dawuh-dawuhipun Allah, perintah-perintahipun Allah, wudu, salat, siam, zakat. Nggih, kita berusaha melaksanakan menawi mampu, menawi saged kita laksanakan dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, nggih. Dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sak sae-saenipun. Contohnya salat nggih. Kita didawuhi Allah salat. Kedah taat kita nglaksanakaken ibadah salat. Dan juga kita berusaha salat niku nggih salat sing sae. Salat ingkang bagus. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ingkang diriwayatakan Imam Muslim. Man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baitin min buyutillah liyaqdhiya faridatan min faraidillah. Barang siapa sinten tiyang ingkang bersuci, bersuci niku maksudipun wudu, wudu langkung rumiyin fi baitihi nggih di rumahnya. Nggih dados kita salat niku nggih berusaha salat ingkang sae. Salat ingkang sae niku pripun? Ingkang nomor sepindah berusaha wudu saking griya nggih. Dari rumah kita sampun persiapan baju bersih, awak resik, wudu, ya suci, bersih. Tsumma masa, nggih, melampah, berjalan, niat, ikhlas, ngelaksanakan dawuhipun Allah. Kanat khatwatahu ihdahuma tuhatti khati'atan. Nggih, menawi tiyang wau berwudu saking griya melampah. Niku salah satu kakinya nggih sikil tengen napa sikil kiwa niku menghapus dosa kesalahannya. Wal ukhra tarfa'u darajah ingkang tengen ngangkat derajat. Dados kita melangkah kaki satu kaki dihapus dosa kita kurang, dosa kita diijali Allah. Kita melangkah melih derajat kita ditambah Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita purun ngelaksanakan ibadah salat dengan baik. Nggih, dengan baik niku wau berusaha wudu saking griya, berwudu dari rumah. Kemudian juga napa? Memakai pakaian ingkang sae. Amargi badhe ibadah dumateng Allah, badhe kepanggih Allah, ditimbali Allah Subhanahu wa taala, ngagem pakaian ingkang sae. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ingkang artosipun pakailah perhiasan kalian menawi badhe tindak masjid. Pakailah perhiasan kalau pergi ke masjid sholat. Menawi tiang perhiasan, perhiasan itu kalau ibu-ibu gelang, kalung, ini kan perhiasan. Menawi badhe nopo, jagung nopo-nopo kan pakai perhiasan, kabeh tinggu. Ya, maka sami kita badhe sholat. Sholat niku mboten namung memakai baju biasa, tapi baju perhiasan. Perhiasan niku nggih dipilih ingkang sae. Bajunya bagus, sarungipun, celananipun ingkang sae, pecinipun ingkang sae, sajadahipun menawi ngagem sajadah nggih dipilih ingkang paling sae. Niki zinah, zinah niku perhiasan. Ya, mboten namung sekedar pakaian biasa. Niki termasuk kita memuliakan Allah, kita mengagungkan syariat Allah. Amargi wau tidak sembarangan menawi wudu, wudu ingkang sae, menawi salat, salat ingkang sae, menawi zakat, sedekah nggih, zakat sedekah ingkang sae, menawi siam, siam ingkang sae, haji umroh ingkang sae. Ini nedahaken kita memuliakan syariatipun Allah. Mboten namung sak-sae nggih, sak-sae sembarangan, sing penting salat, sing penting zakat, sing penting sedekah mboten, tetapi nggih berusaha salat niku sing sae, zakat ingkang sae. Ya. Ingkang nomor sekawan mengagungkan, memuliakan azan. Nggih, azan niku termasuk siar, simbol Islam nggih. Dados tondo nggih. Azan niku termasuk tondo, tanda simbol Islam. Bahkan zaman rumiyin nggih, zaman dulu diriwayatkan dalam hadis ingkang sahih bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menawi badi nyerang nggih, jihad maksudipun badi perang niku napa mirengaken azan, menunggu nggih, nenggo azan. Menawi suatu tempat, panggenan, daerah niku kok jam 4 nggih subuh kok ora ana sing azan, oh berarti negara kafir. Ini negara bukan negara Islam, diserang nggih zaman dulu. Kalau ndak ada azan niku berarti bukan wilayah Islam. Kosok wangsulipun kalau suatu wilayah, suatu daerah kok terdengar suara azan, niki nedahaken daerah Islam, daerah muslim sae. Nggih, setan melayu, setan pada pergi kalau ada azan. Maka kita menawi enten azan niku kedah memuliakan, mengagungkan azan. Amargi niki termasuk syiar Islam yang sangat hebat, ya sangat luar biasa. Dan di negara-negara kafir nggih bapak-bapak, ibu-ibu, menawi kita gadah rencang atau membaca berita nggih, di negara-negara kafir misalnya di Amerika atau di Jerman atau di Perancis niku mboten pareng azan. Azan niku tidak boleh. Atau menawi angsal niku azan niku napa di dalam, suara dalam. Mboten angsal azan niku kok dengan suara keras, speaker luar niku mengke diprotes. Ya, niki alhamdulillah juga kita bersyukur daerah kita azan bebas. Ye, maka kita memuliakan, kita mengagungkan azan. Bagaimana caranya memuliakan azan? Dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ye, Imam Bukhari, Muslim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mugi-mugi Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida fakulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Menawi kita mireng azan, niku kita niroaken. Ucapkanlah seperti yang diucapkan. Niku maksudipun kita didawi napa niroaken, menirukan. Dados menawi enten azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita niroaken Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Ya, ini yang pertama. Nggih. Dados menawi azan niku nggih kendel, menawi azan nggih dimirengaken, di wau ditiroaken nggih, ditirukan. Niki termasuk kita memuliakan azan. Menawi ten sabin pun mireng azan, istirahat, leren. Waktu nileren kita terus niki sampun wedal istirahat. Menawi ten peken mireng azan, niki berarti waktu niku duleren istirahat. Nyambut damel niku nggih kedah enten istirahatipun. Salah satunya tanda wau dengan azan. Kita mendengar, kita mirengaken, niroaken. Niki ingkang nomor sepindah, nggih. Ingkang nomor kali, idza sami'tumun nida fakulu mithlama yaqulul muadzin. Kemudian ingkang nomor kali, bersolawatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menawi sampun rampung. Niki nggih enten tuntunanipun, kalau sudah selesai azan nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pun rampung azan, kita niroaken la ilaha illallah. Kemudian kita diperintahkan bersolawat nggih ingkang nomor kalih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita bersolawat. Ingkang nomor kali bersolawat. Ingkang nomor tiga berdoa. Doa setelah azan niku juga ada. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Ini ki doa. Dados tigang perkawis nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menawi kita mireng azan enten tigang perkawis. Ingkang nomor sepindah kita niroaken. Ingkang nomor kali menawi sampun cekap kita niroaken, kita bersolawat dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor tiga kita doa. Maos doa sak sampunipun azan. Nggih, niki termasuk memuliakan, mengagungkan azan. Ingkang nomor gangsal memuliakan masjid. Nggih, mengagungkan, memuliakan masjid. Amargi napa? Masjid niku Baitullah, Baitullah niku griyanipun Allah, rumahnya Allah. Maka kita nggih kedah memuliakan griyanipun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu memuliakan masjidipun Allah nggih? Dibangun ingkang sae, kebersihanipun resik, wangi, rapi, nggih, ampun ngantos enten sampah, kotoran, debu. Niki kita berusaha memuliakan masjid wau, nggih, dengan menyapu, mengepel, membersihkan, membangun yang baik, nggih. Itu termasuk memuliakan masjid. Kita saged urunan napa ingkang saged kita bantu untuk membangun masjid, merenovasi masjid niki sae sangat. Kemudian juga menawi melebet masjid niku sikil tengen langkung rumiyin. Bismillah melebet masjid sikil tengen kaki kanan. Niku termasuk memuliakan masjid. Melebet masjid enten donganipun maos doa Allahummaftahli abwaba rahmatik. Nggih, membaca doa. Kemudian juga menawi melebet masjid ampun langsung lenggah, jangan langsung duduk tetapi salat kalih rakaat langkung rumiyin. Ingkang diwastani salat tahiyatul masjid, salat dalam rangka menghormati masjid. Nggih, salat tahiyatul masjid niki istilahipun para ahli fikih, salat dua rakaat dalam rangka menghormati masjid griyanipun Allah, mboten langsung lenggah, salat langkung rumiyin. Niki diriwayataken dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika salah seorang kalian masuk masjid, menawi salah setunggalipun kita melebet masjid, "fala yajlis," jangan langsung duduk. Nggih, ampun langsung lenggah. "Hatta yusalli ya rakaataini," ngantos salat kalih rakaat langkung rumiyin. Nggih niki termasuk kita memuliakan masjid. Nggih niki enten ingkang wajib para ulama nggih. Enten sing berpendapat wajib, enten sing berpendapat sunnah. Nggih, tetapi nggih kita berusaha menawi saged nggih salat alhamdulillah tambah ganjaran, mboten enten ruginipun salat rong rakaat dalam rangka memuliakan griyanipun Allah, masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Niki nedahaken takwa, takwa hati kita. Kemudian ingkang nomor 6, mengagungkan Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an kitab suci kita, pedoman hidup, petunjuk jalan ingkang leres. Kita juga kedah memuliakan, mengagungkannya. Bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an bapak-bapak, ibu-ibu? Ingkang nomor sepindah, purun maos nggih. Al-Qur'an niku ampun dados pajangan. Tumbas Al-Qur'an lebetke lemari, dikunci, mboten nate diwaos, niki nggih ampun ngantos. Al-Qur'an niku bacaan. Kita waos menawi enten wedal disempetaken. Nggih, disempet-sempetke. Nggih, bar maghrib, bibar subuh, napa badhe sare. Maos Al-Qur'an sa ayat, rong ayat. Kita berusaha maos Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa sinten ingkang purun maos Al-Qur'an setunggal huruf niku setunggal kesaenan. Setunggal kesaenan Allah paringi sedasa ganjaran. niki setunggal huruf alif niku ganjarane sedoso. Namung alif nggih, sak ayat pinten huruf? 18 huruf. Bismillahirrahmanirrahim niku 18 huruf. Berarti ganjaranipun 108 dosa. Niku namung maos bismillah. Maos nggih Al-Qur'an diwaos. Ingkang nomor kali maos ingkang leres nggih. Tajwidipun, tahsinipun napa nggih kedah dipelajari membaca Al-Qur'an yang benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil niku nggih bacaan ingkang leres, ingkang sae. Ingkang nomor 3 dipahami artosipun, tafsiripun kita ngaji nggih, pengaosan ngeten niki manfaatipun napa? Mempelajari terjemahan, mempelajari tafsir, mempelajari makna Al-Qur'an. Niki termasuk menghormati kita purun pengaosan niku mempelajari makna-makna atau hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ingkang nomor sekawan nggih diamalaken menawi sampun ngertos kita berusaha laksanakaken. Termasuk memuliakan Al-Qur'an adalah nggih menawi maos niku wudhu langkung rumiyin kedah suci. Ya ini juga termasuk memuliakan Al-Qur'an wudhu langkung rumiyin. Diriwayatakan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban. Pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate nulis surat dumateng penduduk Yaman. Fakana fihi wonten ing pesen suratipun niku enten dawuh la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh, menyentuh niku demok langsung Al-Qur'an kejawi tiyang ingkang suci. Tiyang ingkang suci maksudipun nggih boten hadas nggih menawi bar buang angin nggih kentut napa bibar pipis niku nggih wudu langkung rumiyin saderengipun demok maos Al-Qur'an. Nggih niki bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghormati, kita muliaaken siar-siar Allah. Insya Allah menawi kita purun memuliakan, menghormati, maka Allah akan memuliakan kita, akan dadosakan kita tiang-tiang ingkang terhormat di dunia dan akhirat dengan memasukkan kita, ngelempaakan kita sedanten di dalam surganya. Ye, mugi-mugi kita semuanya saged memuliakan siar-siar Allah. Cekap semanten ingkang saged kita bahas, mugi-mugi saged bermanfaat. Kita cekapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.